نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan daripada bab Mada'a fil khurud an da'wal Islam. Penulis membawakan ayat Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Berkata Asyarih Asyaih Soleh Al-Syaih Hafizahullah Ta'ala qal wa qawluhu ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Katakan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, huwa di sini ada dua penafsiran, nanti akan diketahui. Dan yang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sammakumul muslimin. Dialah yang menyebut kalian sebagai muslimin, menamai kalian sebagai muslimin. Min qabl, sebelumnya. Wa fi hadha, dan pada masa ini atau pada umat ini. Jadi sebutan muslimin ini adalah sebutan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu huwa jumhur ahli tafsir ala anna dhamir yarji ila rabbil alamin. Ucapan huwa di sini, dhamir huwa, yang artinya dia, kembalinya ke siapa? Dia di sini jumhur ahli tafsir, mayoritas daripada ahli tafsir menyatakan bahwa dhamir ini kembalinya kepada Rabbul Alamin, ilallah jalla jalalu, ini kepada Allah. Yani annallaha jalla jalalu kama yadulu alaihi siyaqul ayah walihaquha bi annallaha jalla wa ala huwalladhi lam yaj'alana fiddin min haraj. Yani bahwasanya Allah Jalla wa'ala, sebagaimana ditunjukkan hal ini oleh konteks pada ayat dan kalimat yang setelahnya, bahwa Allah Jalla wa'ala dialah yang menjadikan untuk kita tidak adanya keberatan di dalam agama. Walladhi khaffafa'anna, dialah yang meringankan untuk kita perkara agama kita ini. Wa hadha huwa millatu abina Ibrahim alaihi salam. Dan ini merupakan milahnya bapak kita Ibrahim. Agama yang mudah, agama yang lurus, agama tauhid. Qala jalla wa ala, Allah menyatakan wa ma ja'ala 'alaikum fit-tini min haraj. Dan tidaklah dia Allah menjadikan atas kalian di dalam agama ini keberatan. Yani perkara-perkara yang ada di dalam agama ini dibuat mudah, semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ja'alallah 'alaikum fid-dini min haraj, ini maknanya. Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini keberatan. Millata abikum Ibrahim. Millah bapak kalian Ibrahim. Yani nafyul haraj an millati abikum Ibrahim. Ini menafikan daripada adanya perkara-perkara berat pada milah bapak kita Ibrahim. Huwa di sini kan kembalinya kemana? Apakah kepada Ibrahim ataukah kepada Allah yang menjadikan agama ini tidak ada keberatan? Huwa sama kumul muslimin, dialah yang menyebut kalian muslimin. Yakni Allah jalla jalaluh. Ini pendapat mufassirin mayoritasnya. Allah yang menjadikan, yang menamai kita sebagai muslimin. Huwa sama kumul muslimin min qabl, yakni fil kutubis sabiqah. Huwa dialah yang menyebut kalian sebagai muslimin min qablu, sebelum ini. Sebelum ini dalam tafsir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, yakni fil kutubis sabiqah, pada kitab-kitab yang telah lewat. Wa fi hadza, yakni fi hadzal Qur'an, dan pada ini, yakni pada Al-Qur'an ini. Alladzi anzalallahu jalla wa ala ala Muhammadin alaihi salatu wasalam, yang Allah turunkan kepada Muhammad alaihi salatu wasalam. Kalau di sini Asy-Syaikh seolah-olah yakni sebutan muslimin itu hanya terpakai untuk umat ini saja. Di mana sebutan muslimin, ya, kalimat huwa sammakumul muslimin min qablu di sini yakni min kutub as-sabiqah, dari kitab-kitab yang telah lewat disebutkan tentang kita, kedatangan umat Muhammad ini sebagai muslimin. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, umat yang terdahulu pun mereka muslimin pada masa nabi-nabi mereka, sehingga kalimat min qabl yakni sebelum umat ini. Wallahu a'lam. Wa dhahaba qalilun min ahli al-'ilm minhum Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam wa manaha nahwahu ila anna ad-dhamir fi qawlihi huwa yarji' ila Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Dan sedikit dari ahlul ilm yang berpendapat, di antara mereka adalah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan yang sependapat dengannya, bahwasanya dhamir pada kalimat huwa ini kembalinya kepada Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Kembalinya kepada Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Dan memang di dalam Al-Quran pun tersebut, ya, Ibrahim berdoa untuk kemudian meminta supaya dijadikan dirinya dan anak turunnya sebagai muslimin. Juga nabi-nabi yang lain supaya diwafatkan sebagai muslimin. Maka sebutan muslimin sebagaimana ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin dan yang lainnya itu sudah terpakai pada umat-umat sebelumnya, dan pengikut para anbiya semuanya adalah muslimin pada masanya, pada masa mereka. Sehingga Islam itu ada Islam maknanya Islam khas dan Islam am, dan ini pun juga yang disebutkan oleh Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin sendiri di dalam awal-awal kitab ini yang telah kita bahas. Hanya saja beliau dalam perkara ini untuk min qablu pada ayat ini maknanya adalah apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang telah lewat. Baik, adapun huwa di sini kembalinya kepada Ibrahim al-Khalil, hadza laisa bijayyid. Ini bukan penafsiran yang tepat. Bal huwa aqrab ilal ghalat, bahkan ini lebih dekat kepada kesalahan, keliruan. Karena sijaqal ayat yadullu ala anna al-murad bi dhamir huwa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Karena konteks daripada ayat menunjukkan bahwasannya yang dimaksudkan dengan dhamir tersebut adalah Allah yang Maha Agung dan Maha Suci nama-namanya. Huwa sammakumul muslimin, asyahid minal istidlal bil ayah qawluhu sammakumul muslimin. Terlepas daripada khilaf yang tadi dan Syekh telah menyebutkan yang rajih, maka syahid daripada istidlal dengan ayat adalah kalimat sammakumul muslimin, dialah yang menyebut kalian sebagai muslimin. Wallah jalla wa ala lam yusammi atba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismin illa bismil Islam. Allah jalla wa ala tidaklah menyebut pengikut-pengikut Muhammad SAW dengan nama selain daripada nama Islam. Wa sammakumul muslimin, dialah yang menyebut kalian muslimin. Walidzalika kana ismul muslimin yahtassu bihadhil ummah. Nah, ini beliau menyatakan, dan karenanya sebutan muslimin ini khusus bagi umat ini saja. Kalau maknanya adalah saat ini, iya, ya saat ini. Setelah diutusnya Muhammad SAW menjadi ini adalah al-Islam al-khas di umat Muhammad SAW, muslimin, yakni pada umat ini. Yakhtasu bihadhil ummah, yakni ba'da bi'tsati Muhammadin SAW. Adapun orang yang masih mengikuti agamanya, katakanlah ya, mengaku sebagai pengikut Musa, maka mereka adalah bukan muslimin. Mengaku sebagai pengikut agamanya Isa, bukan muslimin. Kalau hidup di masa sekarang ini, ya. Kalau hidup di masa sekarang ini. Adapun di masa yang Musa diutus padanya dan Isa diutus padanya alaihi wassalam, maka pengikut-pengikut keduanya adalah muslimin pada masanya. Wa ma ismul mu'minin faqad yasmal kullu mu'min. Adapun sebutan mu'minin, maka tercakup padanya setiap mu'min. Wala yahtassu bihadhil ummah, dan tidak khusus dengan umat ini. Sekali lagi, ini pendapat daripada Al-Syaikh Al-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Yani min haitsul itlaq, yani di saat disebutkan secara mutlak. Fatajid mahalan, engkau dapati misalnya anna nasara yasta'miluna lafdal mu'min wala yasta'miluna lafdal muslim. Yaquluna mathalan ayyuhal mu'minuna billah. Orang-orang Nasara, Nasrani, mereka menggunakan lafaz mukmin, tidak menggunakan lafaz muslim. Mereka mengucapkan wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Hadhihi risalah ilal mu'minina billah. Ini adalah risalah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Hadhihi sifatul mu'minina billah. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa hadhihi khisalul mu'minina billah. Ini adalah kriteria mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Yusta'mal hadzal lafaz an-nasara. Yastamilu hadzal lafzu hadzal lafza An-Nasara wal Yahud. Lafaz ini dipakai oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Mungkin maknanya adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang hidup di masa ini, yang mereka berada mungkin di Saudi ataupun di negeri-negeri yang menggunakan bahasa Arab ya. Setiap kesehariannya mereka, maka mereka mengucapkan untuk sebutan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang mereka yakini sebagai perjanjian lama, perjanjian baru, atau kitab Taurat atau kitab Injil atau Bible mereka. Mereka membahasakan itu sebagai ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman billah. Tidak menyebutkan muslimun. Amma ismul muslim fahuwa khasun bimanitara Muhammadin alaihi salatu wassalam wa amana bihi wa dana bidinil Islam. Adapun sebutan muslim, maka ini khusus untuk siapa saja yang mengikuti Muhammad alaihi salatu wassalam, beriman dengannya dan beragama dengan dinusam. Dan mereka juga ma'ruf di kalangan mereka ahlul kitab saat ini menyebut kita adalah muslim, orang-orang muslim. Walihada yang bagi, dan karenanya sepantasnya, wajib, bahkan tidak sepantasnya lagi, wajib al-muhafadu ala hadzal ism fi kulli makan, untuk tetap menjaga sebutan ini pada setiap tempat. Wa an hadza huwa khasiyah hadhil ummah mimma adaha minal umam, dan bahwasannya ini adalah kekhususan, keistimewaan umat ini dari selainnya, dari umat-umat yang ada. Hadhihi tasmiyatullah jalla wa ala, ini adalah penyebutan dari Allah jalla wa ala. Fa yajib 'alal 'ibad an yardau bi tasmiyatillah jalla wa ala lahum, maka wajib bagi setiap hamba untuk ridha terhadap pemberian nama Allah jalla wa ala kepada mereka. Li'annaha akram tasmiyah. Karena ini merupakan semulia-mulianya penyebutan. Wa'adham tasmiyah, seagung-agungnya sebutan. Fal musammi huwa rabbul alamin. Kenapa? Karena yang meletakkan nama ini adalah rabbul alamin, Allah. Wal mulaqibu huwa rabbul alamin. Dan yang memberikan laqab ini adalah Allah, rabbul alamin. Faman kharaja an tasmiyati rabbil alamin li'ibadih, faqad kharaja an ma radiyahullah jalla wa'ala li'ibadihil muslimin. Maka barang siapa yang keluar daripada penamaan rabbul alamin terhadap hamba-hambanya, maka sungguh dia telah keluar dari apa yang diridhai oleh Allah jalla wa'ala untuk hamba-hambanya muslimin. Sebutan muslimin itu adalah sebutan kalau kaitannya dengan umat yang lainnya pada masa sekarang ini, maka seperti yang dikatakan oleh Syekh, mereka ya, menyebut kita muslimin dan kita menyebut diri kita sebagai muslimin terkait dengan orang-orang yang di luar daripada agama Islam. Hanya saja terkait dengan kaum muslimin itu sendiri di dalamnya, maka kaum muslimin ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum adanya khilafah, ikhtilafat, belum adanya perpecahan, belum adanya berbagai macam ya syubhat dan kerancuan di dalam agama, maka para sahabat semuanya mencukupkan diri-diri mereka dengan sebutan muslimin. Tidak ada sebutan yang lainnya. Tidak dibutuhkan memang. Hanya saja kemudian setelah itu muncul, ya mereka masih muslimin. Mereka masih muslimin. Tetapi mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang rusak. Pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Yang keluar daripada pemikiran Islam yang benar. Al-Islamus Sahih. Mereka juga mengikut. Diri mereka juga muslimin. Khawarij. Muslimin. Mu'tazilah. Mereka juga menyebut diri mereka muslimin. Bahkan Syiah itu juga menyebut diri mereka muslimin. Maka Islam yang seperti apa? Yang supaya untuk bisa membedakan. Tentunya butuh untuk kemudian dijelaskan Islam kamu itu seperti apa? Untuk menunjukkan manhaj. Di saat terjadinya berbagai macam firqah-firqah dan munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Sempalan-sempalan. Itu kenapa para ulama kemudian mereka menisbatkan kepada penamaan-penamaan yang syar'i, yang ada atharnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Penyebutan salafi, penyebutan ahlul athar, penyebutan ahlul hadis, penyebutan al-quraba, penyebutan al-firqatul najiyah, penyebutan al-firqat Ta'ifatul Mansurah. Yang ini semuanya sama maknanya, yakni muslimin. Semuanya maknanya sama, yakni muslimin. Hanya saja di saat kemudian seseorang ya bisa terkecoh dalam agamanya. Kenapa? Karena keberadaan daripada orang-orang Mu'tazilah, ingkaru sunnah, memuja akal, akan terkecoh dengan Khawarij, akan terkecoh dengan Syiah, akan terkaitlah dengan sufiyah dan yang lainnya, sehingga dibutuhkan penyebutan tersebut untuk membedakan saja. Yani di saat tidak ada sama sekali di situ, di satu tempat, di satu wilayah, tidak ada kelompok-kelompok menyimpang seperti itu, maka mencukupkan dengan kalimat muslimin sebagai penyebutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah muslimin. Sehingga penyebutan selain kalimat muslimin ini di saat dibutuhkan. Mulainya adalah di saat muncul berbagai macam firqah-firqah tersebut. Di masa para salafus saleh. Ya. Di masa generasi al-mufaddalah. Tiga generasi yang pertama. Masa tabi'in sudah mulai muncul. Ada firqah qadariyah. Ya. Ada firqah jabriyah. Ada firqah mu'tazilah. Baru kemudian muncul. Terlebih di Irak, di Kufah. Mambaul fitan di sana, tempat tumbuh berkembangnya fitnah-fitnah banyak sekali. Sehingga para ulama mereka di saat kedatangan orang ya dari tempat-tempat yang merupakan sumber daripada fitnah, munculnya berbagai macam fitnah-fitnah, maka mereka bertanya tentang akidahnya, bertanya tentang manhajnya. Tidak dicukupkan dengan kalimat saya muslim kemudian diterima ahlan wa sahlan. Ini disebabkan karena telah terjadinya berbagai macam kerusakan-kerusakan. Jadi sekali lagi, penyebutan selain daripada sebutan muslimin ini indal hajah, di saat dibutuhkan. Hadzal bab muhim. Permasalahan ini sangat penting. Ya, ini penyebutan diri kita sebagai muslimin dan mencukupkan dengan itu maksud beliau. Li'anna fihi al-kalam 'alal asma wa syi'arat wal alqab wa ta'assub lil jama'ah. Karena padanya terdapat pembicaraan tentang nama-nama, syiar-syiar, lakob-lakob, ta'asub terhadap jamaah tertentu. Ini yang beliau ingkari tentunya adalah selain daripada penamaan-penamaan syar'i yang memang ada atharnya dari para salafun as-salih. Sawa'an akana jamaat islamiyah kama yuqal amkana jamaat istama'at ala syai'in akhar. Sama saja apakah jamaat-jamaat islamiyah sebagaimana disebutkan Isma dan jamaah islamiyah menyebut dirinya sebagai kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya. Ini keluar daripada tariqah. Ya. Tariqah daripada ahlus sunnah wal jamaah. Penyebutan ahlus sunnah wal jamaah sendiri tidak ada pengingkaran sama sekali. Ya kan? Tidak ada pengingkaran sama sekali bahwa itu adalah penyebutan yang syar'i. Kenapa kok disebut syar'i? Ya karena dipakai oleh para salafun as-salih penyebutan tersebut. Ashabul hadis, bagaimana ini? Boleh enggak? Aqidatus salaf, boleh penyebutan seperti ini. Bukan ta'assub terhadap jamaah yang bernama salafi, bukan. Kenapa? Karena memang tidak ada organisasi salafi dalam artian yang kemudian dipimpin oleh salah seorang tokoh di bawah ADART, setiap orang yang memiliki seperti kartu apa namanya itu, kartu anggota begitu, APA, tidak ada. Di seluruh belahan dunia orang yang berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah mereka disebut salafi ahli sunnah dan semisalnya ahli hadis, karena mereka sangat getol penggemar dalam pelajari hadis. Berbeda dengan jamaah-jamaah Islamiyah yang ada, yang selainnya, yang mereka mungkin sebagian mereka membuat KTA, kartu tanda anggota. Mereka menyebut dirinya dengan sebutan-sebutan dinisbatkan kepada tempat kajian atau nama kajian seperti Majelis Tafsir Al-Quran, sehingga dia ma'ruf dikenal dengan itu atau disebut dengan sesuai dengan apa pemahaman-pemahamannya seperti Khawarij, dikenal sebagai ya, pemahaman pendirinya seperti Jahmiyah, atau dikenal karena keyakinan-keyakinannya yang rusak seperti Qadariyah, Jabriyah dan semisal. Wa hunaka tafsilun li hadhil masail jami'an, dan di sana masih ada rincian terkait dengan masalah ini semuanya. Insyaallah taala fi ma narju faidatuhu li wa lakum bi idznillah taala. Insyaallah masih ada lanjutan penjelasannya, ada rincian masalahnya pada apa yang kita harapkan faedahnya untuk diriku dan juga untuk kalian semuanya dengan izin Allah taala, kata Syekh. Ya, masih akan ada lanjutan penjelasan dan rinciannya insyaallah. Pemakal kemudian penulis mengatakan Anil Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, yakni membawakan hadis. Penulis membawakan hadis dari sahabat Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwasanya beliau bersabda wa ana amurukum bi khamsin, dan aku memerintahkan kepada kalian dengan lima perkara. Allahu amaroni bihim, yang Allah perintahkan aku dengannya. As-sam'u, yang pertama. untuk senantiasa kalian mendengar. Wa ta'ah yang kedua. Wal jihad yang ketiga. Wal hijrah yang keempat. Wal jama'ah yang kelima. Lima perkara yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita, yang kelimanya tersebut Allah perintahkan kepada Rasulnya. As-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'ah. Fa'innahu man faraqal jama'ah qida shibrin faqad khala'a riqqatal islamin unuqih illa an yuraji'. Maka sesungguhnya siapa saja yang melepaskan diri dari jamaah qida shibrin, sejengkal saja, faqad khala'a riqqatal islam unuqih, sungguh dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya. Illa an yuraji, kecuali dia kembali. Na'udzubillah. Walaupun hanya sejengkal, itu berarti dia telah melepaskan tali ikatan Islam pada lehernya. Wa man da'a da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Dan siapa saja yang mengajak kepada seruan-seruan jahiliyah, sungguh dia itu termasuk daripada bangkai jasadnya jahannam. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shoma, meskipun dia itu orang yang melakukan sholat dan puasa. Ya ini, kalau seseorang kemudian keluar daripada jamaah kaum muslimin dan dia masih tetap sholat dan puasa, apakah dia tetap juga terancam telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya? Dan orang yang mengajak dan menyeru kepada seruan jahiliyah, apakah juga masih terancam dia ini dengan jahannam? Maka beliau mengatakan, ya, walaupun dia masih sholat dan puasa, wa in shalla wa shoma, walaupun dia sholat dan puasa, kalau dia melakukan hal tersebut, mengajak kepada seruan jahiliyah, mengajak kepada asobiyah, kesukuan, kekelompokan, ya, mengajak Islam hanya sebatas sebutan Nusantara, ya, ataupun Islam yang semisalnya, Islam-Islam sekta dan yang bersifat pengelompokan, kesukuan, ras, dan semisalnya, na'udzubillah, ini merupakan bentuk daripada dakwah jahiliyah yang hal tersebut terancam dengan jahannam. Walaupun pelakunya masih sholat, walaupun masih puasa. Fada'u bidakwallahi alladhi sammakumul muslimin wal mu'minin ibadallah. Maka serulah dengan seruan Allah, yang Allah memanggil kalian, menyebut kalian sebagai muslimin, mu'minin, ibadallah. Ya. Mu'minin, muslimin. Secara umum, dimanapun, siapapun, baik Arab ataupun Ajam, sebutannya sama. Agamanya Islam, pemeluknya muslimin. Tidak perlu diambil-ambil Islam Amerika, Islam Inggris, Islam Malaysia, Islam Singapura, tidak perlu. Ataupun Islam Nusantara. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan dinyatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadzal hadits min al-ahadits al-azimah wa jawami'il kalim allati istamalat ala kullil matalib ad-diniyah allati tanfa'al ibad fi dinihim wa fi dunyahum. Hadis ini merupakan hadis yang agung dan kalimat-kalimat yang ringkas dan padat yang tercapainya seluruh daripada matalibud diniyah, perkara-perkara yang dituntut di dalam agama yang bermanfaat bagi para hamba di dalam urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Asam uwat to'ah ini akan menyelamatkan urusan dunia manusia di saat kemudian mendengar dan taat kepada penguasa. Kalau mereka tidak melakukan hal tersebut akan terjadi pemberontakan, kerusuhan, ketidaktentraman, ketidakamanan, ketidakstabilan, membawa kepada rasa takut, rasa cemas, rasa was-was dan semisalnya, membuat hancur dunia seseorang dengan adamus sam'i wa tha'ah. Kehidupan dipenuhi dengan chaos. Kemudian jihad, hijrah, jamaah, ini kaitannya dengan kemaslahatan din. Jihad ini untuk mengokohkan agama. Hijrah itu juga demikian. Jamaah sehingga tidak bercerai-berai dalam agama. Meskipun juga hal tersebut jika dilaksanakan tentunya akan membawa kepada kemaslahatan dunia, yang itu merupakan kemaslahatan yang mengikut. Sebagaimana asam uwat to'ah pun juga itu merupakan kemaslahatan din. Wa fima yuslihu sya'nahum fistima'ihim fid din, dan pada apa-apa yang akan memperbaiki kondisi mereka dalam mereka berkumpulnya mereka di dalam agama, bersatunya mereka di dalam agama. Wa fistima'ihim fi amri dunya, dan dalam bersatunya mereka pada urusan-urusan dunia mereka. Tercakup hanya dengan kalimat-kalimat yang ringkas dari Rasulullah SAW. Wa bayyana Rasulullah SAW anna hadhil awamir Allahu jalla wa ala amarahu biha. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya perintah-perintah ini Allah jalla wa ala yang memerintahkan dengannya. Allah lah yang telah memerintahkan beliau. Faqal, beliau menyatakan amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihin. Beliau menyatakan, aku perintahkan kalian dengan lima perkara yang Allah perintahkan aku dengannya. Qauluhu amurukum yufid wujub hadhil matalib. Sabda beliau, aku perintahkan kalian, ini memberikan faedah wajibnya perkara-perkara yang dituntut ini. Perkara-perkara yang tersebut di dalamnya. Wa takhsisuha yadullu ala anna matalib. Dan pengkhususannya, pengkhususan daripada kelima perkara ini, karena perintah-perintah dari Rasul itu banyak sekali, tetapi beliau memerintahkan dengan kalimat amurukum bi khamsin, aku perintahkan kalian dengan lima. Sedangkan perintah beliau kan banyak. Ini menunjukkan pengkhususan, ini menunjukkan apa? Bahwasannya apa yang tersebut di dalam lima perkara ini adalah matalibul Islam al-idham, perkara-perkara Islam yang sangat agung. Wa min khistalil jalilah allati faqad ghairaha minal awamir. Perkara-perkara yang agung, yang besar, yang melebihi yang lainnya dalam hal perintah-perintah, perintah-perintah yang lain. Wa qalu bi khamsin yadullu ala annaha muhtar. Dan sabda beliau bi khamsin, dengan lima. Ini menunjukkan bahwasannya kelima perkara itulah perkara yang terpilih. Terpilih dari apa? Dari jami'ul awamir, dari perintah-perintah yang lain. Wala anna hadhil khams aham min ghairiha mimma yadkhul fi ma'naha. Dan bahwasannya kelima perkara ini adalah yang lebih penting dibandingkan yang selainnya dari apa-apa yang masuk dalam maknanya. Yang masuk dalam maknanya ini perintah-perintah Rasul SAW. Bukankah yang diperintahkan Rasul itu banyak? Bukan, tidak hanya lima ini saja? Iya. Akan tetapi beliau membatasi apa yang akan beliau sebutkan lima, karena kelima perkara ini beliau pilihkan dari sekian banyak perintah-perintah tersebut yang menunjukkan akan makna khusus, makna yang agung, makna yang besar, bahwa perkara-perkara yang lima ini adalah perkara-perkara yang melebihi yang lainnya. Allahu amarani bihin. Beliau kemudian mengatakan Allah yang merintahkanku dengannya. Hadza yadullu ala anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza amara bi amrin fa innama yuballighu risalatallah jalla wa ala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memerintahkan satu perkara, maka sesungguhnya itu hanyalah menyampaikan daripada risalah Allah jalla wa ala. Fa ya'mur bima amara Allah jalla jalaluhu. Beliau memerintah dengan apa yang Allah perintahkan dengannya. Wa yanha 'amma nahallah jalla jalaluhu. Dan beliau melarang dari apa Allah larang darinya. Wasunnatu ukhtul Qur'an. Dan as-sunnah itu saudara daripada Al-Qur'an. Kalau as-sunnah itu adalah mu'annas, sehingga disebut ukht, saudari, saudarinya Al-Qur'an. Fi annaha wahyun min indillah jalla wa ala. Dari sisi as-sunnah itu juga merupakan wahyu dari sisi Allah jalla wa ala. Karena Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa la 'alaikum min al-kitab wal hikmah. Dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah yakni as-sunnah. Wa as-sunnah bayan lil Qur'an, dan bahwasanya sunnah itu menjelaskan bagi Al-Qur'an. Wa tafsil li ahkami, dan memberikan rincian pada hukum-hukumnya. Fa ya min indillahi jalla wa ala. As-sunnah itu juga datangnya dari Allah jalla wa ala. Waqad kana Hasan Ibnu Athiyah rahimahullah taala yaqul. Hasan Ibn Athiyah mengatakan kana Jibril ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah kama yanzil alaihi bil Qur'an. Adalah Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sunnah, sebagaimana juga Jibril datang dengan turun dengan membawa Al-Qur'an. Wa aidan shahha anhu alaihi salatu wassalam. Demikian pula telah sahih dari beliau alaihi salatu wassalam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda ala inni utitu Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisalnya ini apa? Ya ini as-sunnah. Diberi Al-Qur'an dan diberi as-sunnah. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Al-Hakim dan juga Al-Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Hakim dan dinyatakan sanadnya sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Al-Khattabi mengatakan fil hadith yadullu ala anna la hajah bil hadith an yu'rad ala al-kitab wa annahu mahma thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai' kana hujjatan bi nafsihi. Di dalam hadis ini, yakni di dalam kalimat beliau ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah, menunjukkan bahwasannya la hajah bil hadis an yu'rad 'alal kitab. Tidak ada perlunya hadis itu kemudian ya dikoreksikan dengan Al-Kitab. Dikoreksikan dengan Al-Qur'an, ini cocok enggak dengan Al-Qur'an? Ini sejalan enggak dengan Al-Qur'an? Ini selaras enggak dengan Al-Qur'an? Bertentangan enggak dengan Al-Qur'an? La hajah. Kenapa? Karena beliau mengatakan aku diberi Al-Qur'an dan aku diberi yang semisalnya. Ya ini as-sunnah. Kedua-duanya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nama mata bataan Rasulillah, dan bahwasannya selama sabit dari Rasulullah SAW, selama sahih hadisnya. Mahma tabataan Rasulullah SAW syai, apapun syai itu. Kana hujjah binafsih, maka itu merupakan hujjah dengan sendirinya. Hujjah dengan sendirinya. Dan ini madhab ahli sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita belajar pada teman kali ini. Nah, terlebih dahulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.